Bakuna zuwa na lolango, na lingi na bosana Efika soso ele la kaye, bakuna mboka ezali mama Leloto bangi makwela, esengwa kovibwa ezongili susu na filanga Na benga ya bibisha o Mea wanyo mukashi wanye Bandi makite toko vana mama Moki yelingi sebongo tezado Le vrai secret du bonheur Soki boyo kani malamu Esengo mama Maison blanche Lelo to bandi makwela Esengwa kovibwa ezongili susu na filanga Na benga ya bibisha o Mbea wanyo mukashi wanye Nandi makite toko bandanga na yo Moki yelingi sebobo mibade Le vrai secret du bonheur Soki boyo kani malamu o Esengo mama Grande attraction, la Brazzaville. Baisse en blanche. Ah, go, go, go, go. Marimba. Foutou et ina kate na mboka ya bolingo. Pepe ebale babengi mbonge zangaka jame na libala Suka se ebale banda kimia Mwasi na mombali soki baswani boko misi ya ngongambo Yabino niniko siya Butu e inakate na mboka ya bolingo Mopepe ebale babengi mbonge zangaka jame na libala Sukase bale vanda kimia Nalembi impasi na sengi na bema na zanga kibolingo mama Babenga kina mozemba azanga mwana mawatala bibingo aye Suka suka bakoluka seba ya kopanza ya ngayi na yo Bako kate mafatu Kutue inakate na mboka ya bolingo Mopepe bale babengi mbonge zangaka jame na libala Suka se bale vanda kimia Maye tsona kakasi eba eko na lakate Mokile lingi mibale na mibale bali nana Ami ya kamo panzi nanga ya obeyara Bebe limba, yebi sa saluti Musa Kutue inakate na mboka ya bolingo Mopepe bale babengi mbonge zangaka jame na libala Suka se bale vanda kimia Nalembi impasi na sengi na pema na zanga kibolingo mamara Babenga kina mozemba azanga mwana mawatala bibingo aye Suka suka bakoluka seba ya kopanza ya laina yo Anuwe wa mamu Kutue inakate na mboka ya bolingo Mopepe baliba bengi mbonge zanga kashame na libala Suka seba leva na kimia Studio VV 24 pistes Kia wangana, kia wangana, kia wangana Na kosi porte por na lingio ayau Ibene abamula to vandingo bitana busaka kuku misayo mpanga munuwe iyau No bape salisa lokolo saki esoki kasi lokole salisa pota ya loboko te o maidi kando Kasi moto asali se moto yeba timbule Mobini ya toba bafuta yese panga ya pamba Po asanga eloko ya bolei Tala lifuta nanga ye kamba Na mokini baloba Iye pamba Kena nana Mabena mokini tikata Elembo mabena mote male Kasi moto azali se moto yeba Mobini ya toba bafuta ese panga ya pamba po asanga eloko ya bolei tala lifuta na ngai ekama na mokili balo ba tenyo masamba bobo na mokili mame na mokili tikaka elembo mame na motema ekweba na mokili balo ba bobo sana na bobo ya mokili Azanga nyama ya bolei na yango wana liloba ye mei ekamba eoleka na kati ya studio VV 24 pistes. Merci beaucoup. Chérie, nana, nalina, kaya, oh, yo, oh, yo, yo, yo. na kwango baluka katina na ebite yonde lingi mote manangai boye bisa mobali nanga papa yebe na Maurice to samae sheri nanga na linga mayo yo yo yo na kwango baluka katina na ebite yonde lingi mote manangai. Qui dans ce bambou n'a pas tourné n'a ma balaou Mano baya bato mais pour qui fait obédir ça ou Olingo nandai n'a commis comme il tout n'a ou et sa famille n'a salayo Naïe bia wana se basi balo badi Moto na moto ne loko ye alinga pa La zali ko banga no ki ba se pare biso Toke ba bangu na batondi na mabalao Maloba ya bato eko kipe obedisao Kolingo nangai na komi komi tunao Yebisa mame na salayo Kwi danse bangu na batondi na mabalao Maloba ya bato eko kipe obedisao Kolingo nangai na komi komi tunao Yebisa mame na salayo apesa awa ose yawe akela kamo kili yango na bopeto na sope apesi bomengo satana yeko bebi samaso awa kikenya bololo indisi mitema miabato awa ose Yena Eva Ba baby saka semi beko oyonza kumba pesa awa ose Yawe akela kamo kili yango Na popeto nyoso pe apesi bomengo Satana yeko baby samaso Awa kikenya bololo yibisi mitema miabato Awa ose Dena ipapa la sali liniye Oh, lisumu lisa tu luisa njumale Ata basatu Dena bapostolo bango pe babota manango Sana ramponi misa de la ilanga la weli liniye Ose kate soki na ponze mbakwe Aja mulego Basi ebuka nga izoto Eye linga basu sina sala konie Iyao Saul mosumuki apufaka apostolo Matona salaka Bali manga itero Sheri la mana weli liniye Kokolo Ose kate soki na ponze mbago Mama mara Basi ebuka nga izoto Eye linga basu sina sala konie Iyao Fololo ete kaka sena tango ya pena Delo iaka okolisa elanga ya bolingo nanga Mpanga wa yopela pika Ose kate soki na konze mbago Mpanga muka Masi ebuka nga izoto Eye linga basu sina sala konie Sim, sim, sim, bambilo, sim Lele tulanya Lele tulanya we Lele tulanya Lele tulanya we E bona mbaka ye E lontu mulana Foku putu alanya Lele tulanya Balangane balanya Lele tulanya Sim Sim Sim babino Sim Sim baba kapu sim Sim Mele yenga na leli, ebunge bwe. Se salio ya ye,

Liboso emelamo Nduna sanje Biloka ndakwe sile Yeka yela Feliz. etumbanangbaka olola e etumbanangbaka olola e etumbanangbaka olola e etumbanangbaka olola e etumbanangbaka olola e. Mama, eso quiero cococar.